Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Tema kita masih tentang adab. Adab apa? Adab menjenguk orang sakit. Adab membesuk orang sakit. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas berapa adab? Tiga. Ya, kita sudah membahas tiga adab. Yang pertama masih ingat? Ikhlas. Ya, membesuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memilih waktu yang tepat di dalam menjenguk. Yang ketiga, mempersingkat waktu kunjungan alias jangan lama-lama kecuali apa? Kecuali kalau diminta sama si pasien supaya berlama-lama. Kalau Anda tidak kerepotan, lebih baik diikuti permintaannya. Sekarang kita masuk ke adab yang keempat. Dan adab yang keempat ini agak panjang pembahasannya, karena pentingnya adab ini dan juga cukup ada beberapa hal yang perlu kita hafal. Ya. Yang keempat adabnya adalah mendoakan orang yang sakit. Apa adab yang keempat? Mendoakan orang yang sakit. Kita perlu memahami konsep mengunjungi orang sakit di dalam agama Islam. Jadi mengunjungi orang sakit dalam Islam itu punya konsep. Sebagaimana ziarah kubur dalam Islam juga ada konsepnya. Konsep utamanya di dalam ziarah kubur, di dalam menjenguk orang sakit adalah sama-sama menguntungkan. Menguntungkan siapa? Menguntungkan yang besuk dan menguntungkan yang dibesuk. Jadi dua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Ziarah kubur pun seperti itu dalam Islam. Di dalam Islam ziarah kubur itu konsep dasarnya menguntungkan yang ziarah dan yang diziarahi. Yang diziarahi yaitu ahli kubur. Ya. Apa keuntungan orang yang ziarah kubur? Keuntungannya satu, dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena ziarah kuburnya sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Ada keuntungan lain selain dapat pahala? Orang ziarah kubur, keuntungan yang lain apa? Mengingat kematian. Mengingat kematian, keuntungan apa kerugian? Keuntungan. Makanya salah satu tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Ya, zurul kubur, ziarahlah kalian ke kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan akhirat. Dalam beberapa riwayat mengingatkan kematian. Ini keuntungan yang didapat oleh orang yang ziarah kubur. Kalau yang diziarahi, apa keuntungannya? Mendapatkan doa. Ya. Mendapatkan doa dari orang yang ziarah kubur. Sehingga kuburannya yang awalnya sempit bisa luas. Yang awalnya gelap bisa terang. Yang awalnya disiksa bisa diringankan. Bahkan bisa sampai dibebaskan dari ziarah, dari azab kubur. Dengan doanya orang yang ziarah. Ya. Jadi ini konsep dasar ziarah kubur dalam Islam. Menguntungkan dua belah pihak. Yang ziarah dan yang diziarahi. Kalau sampai merugikan salah satu di antara dua ini, berarti itu bukan konsep Islam. Ya. Kalau sampai ziarah kubur merugikan yang menziarahi atau yang diziarahi, berarti itu konsepnya bukan dari Islam. Contohnya apa? Membuat si pelaku ziarah kubur berdosa besar. Apa itu? Melakukan perbuatan syirik di situ. Minta-minta sama ahli kubur. Bah, dia ngesuk nomor sing metu pirambah. Jaluk nomor togel nanti nang kubur. Ini tidak menguntungkan yang ziarah, tapi malah merugikan. Dosa besar. Bukan dosa besar malah. Di atasnya dosa besar. Apa? Dosa yang paling besar, syirik. Ini berarti bukan dari Islam konsepnya. Karena merugikan. Atau merugikan si ahli kubur. Apa yang dirugikan? Ya ketika minta-minta tadi. Minta-minta sama ahli kubur. Ahli kuburnya udah pusing mikirin nasib dia. Masih ketambahan disuruh mikirin nasib orang yang masih hidup. Sing urung bojo njaluk bojo, sing urung duwe anak njaluk anak, sing urung duwe mobil njaluk mobil. Lah sing nang ahli kubur ge lagi mikirkan diri dia sendiri, belum tentu selamat di kuburan. Mungkin juga masih disiksa naudzubillah sama Allah, masih disuruh mikirin si fulan njaluk Avanza. Si fulan njaluk bojo, si fulan njaluk anak, ya. Ini merugikan si ahli kubur. Berarti ini konsep bukan dari Islam. Ya. Maka konsep kita ini kalau beribadah harus paham konsepnya apa. Ya. Jadi saya ulangi. Apa tadi konsep dasarnya orang ziarah kubur? Sama-sama menguntungkan. Menguntungkan siapa? Dua belah pihak. Baik yang berziarah maupun yang diziarahi alias ahli kubur. Membesuk orang yang sakit sama. Ya. Mirip seperti itu. Konsep dasarnya menguntungkan yang berziarah, maaf, menguntungkan yang membesuk dan menguntungkan yang dibesuk. Apa keuntungan yang membesuk? Apa keuntungannya orang membesuk orang sakit? Dapat pahala jelas. Tapi kalau niatnya apa tadi? Ikhlas. Itu toh keuntungannya? Didoakan oleh malaikat. Berapa? 70 ribu malaikat. Bukan 70 ribu kiai. 70 ribu malaikat. Yeah. Makhluk yang enggak ada dosanya, yang suci, yang doanya mesti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan atau bukan? Keuntungan. Yeah. Masih ada keuntungan yang lain? Cuma itu toh keuntungannya. Cuma ya, itu udah banyak banget ini. Ada keuntungan yang lain? Ada. Jadi tumbuh rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ngelihat orang sakit, komplikasi misalnya. Komplikasi jantung, apalagi liver, terus jantung, liver, apa sih penyakit-penyakit sing diabetes, terus is komplikasi, jadi komplikasi berarti ya campur aduk. Melihat orang kesakitan, terus jadi melihat ke diri sendiri, ya Allah, aku sih kurang apa ya? Kurang apa kita? Kurang syukur. Kita ini kurang syukur, ya. Lihat orang kena asma, nafasnya sulit, kita masya Allah nafas biasa, ya. Lihat orang, udah ngelihat orang sakit gigi saja itu sudah masya Allah, ya. Kerjaannya saben dina kurang gremem nyekeli tangannya, kita masya Allah sehat. Keuntungan yang didapat oleh orang yang besuk. Nah, yang dibesuk apa keuntungannya? Seneng, merasa ada yang memperhatikan dia. Dan bisa jadi perasaan seneng itu akan mempercepat proses kesembuhan. Makanya banyak dokter mengatakan bahwa obat itu cuma sekian persen. Justru faktor yang dominan itu adalah faktor psikologis, ya. Semangat dia, optimisme dia, rasa bahagia dia, tidak pesimis. Ini yang malah justru faktor yang terbesar. Dan tentunya yang paling besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang utama dan yang paling utama, yang pertama dan yang paling utama. Ini keuntungan yang didapat oleh orang yang dibesuk. Ada lagi keuntungan yang lain? Doa, ya. Mendapatkan doa dari orang yang besuk. Makanya nuhun sewu, kalau ada orang mengunjungi orang sakit, kok dari awal sampai akhir rong jam telung jam orang ana dongane babar blas, berarti dia enggak paham konsep membesuk orang sakit. Kurdopokan nganah ngene si fulan wingi nembe mati. Aduh, malah cerita wong mati kepriwe. Ini orang enggak paham konsep. Enggak paham konsep mengunjungi orang sakit itu apa. Maka adab yang keempat, di antara adab mengunjungi orang sakit adalah mendoakan orang yang sakit. Doanya bagaimana Ustaz? Enggak usah bingung-bingung bikin doa baru. Ya. Alhamdulillah ajaran Islam itu ajaran yang paling sempurna, ora butuh ditambahi, ora butuh gawe dewek. Ya. Enggak perlu pakai mantra-mantra wes. Gak perlu. Di dalam Islam itu ada doa yang sudah diajarkan sama Rasul. Kita tinggal copy paste saja. Contoh apa yang diajarkan sama Rasul, selesai masalah. Dan doa yang diajarkan oleh Rasul, doa yang paling manjur, tidak ada yang lebih manjur dibandingkan doa yang diajarkan sama Rasul. Udah yakin, bro? Karena doa yang diajarkan sama Rasul itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin keliru. Kalau jenengan bikin doa sendiri atau ngambil doa dari orang lain, sekalipun itu ustaz, sekalipun itu kiai, sekalipun itu ulama, masih tetap ada peluang keliru. Tetap ada. Karena sepintar-pintarnya ustaz, tetap dia itu manusia biasa. Tapi kalau Rasul s.a.w. wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah dalam Al-Qur'an. Rasul ketika berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Ketika Rasul menyampaikan sesuatu itu sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Ustaz doanya? Ada beberapa doa yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita membahas 3 saja. Ya. Bukan berarti cuma 3, ada beberapa yang lain. Saya akan sebutkan doa-doa yang paling masyhur, ya, yang sudah terkenal, terkenal di kalangan orang yang kenal. Kalau yang nggak kenal ya berarti karena dia nggak tahu, karena dia nggak tahu. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang-sedang. Mau yang mana dulu? Pendek di situ ya, ya serah bapak lah. Yang paling pendek adalah dengan kita mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Sudah hafal? Mok pendek. Saya ulangi. Apa? La ba'sa. Terus tahurun insyaallah. Paling orang yang insyaallah wis apalah. Masa orang apal insyaallah ya kebangetan lah ya. Nah, saya ulangi. Apa tadi? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya? La ba'sa itu artinya tidak apa-apa. Artinya apa? Tidak apa-apa. Ini ngasih tahu. Oke, ora papora. Kira-kira seperti itu. Dan subhanallah. Ini kalimat mengajarkan sesuatu yang namanya optimisme. Separah-parahnya penyakit diajarkan untuk mengucapkan la ba'sa, ora papora. Nanti kita akan sebutkan hadisnya lengkap ya, di mana Nabi pernah mengucapkan seperti ini, kemudian ada orang Arab Badui menjawab ora apa-apa kepriwe. Itu bahasa kita ya, nanti orang Arab Baduinya saya akan baca hadisnya ya. Maka siap-siap saja. Rasulullah SAW menghadapi orang seperti itu. Rasulullah SAW saja menghadapi orang seperti itu ketika didoakan ora apa-apa ya, ora apa-apa kepriwe. Terus bagaimana jawaban Rasul kita akan baca nanti. Ya. Sudah. La ba'sa, apa tadi artinya? Tidak mengapa insyaallah. Optimis. Akan sembuh. Ya. Akan sembuh insyaallah. Ini enggak lama. Ya. Antara sakit yang kita alami dengan sehatnya masih lama sehatnya. Ya. Nuhun sewu, orang-orang yang kena gula kan biasanya usia berapa? 50 ke atas. Berarti gue mangan gula wis suwe. Wis 50 tahun. Wis pirang kilo wis. Ya. Ya. Labak enggak apa-apa. Enggak apa-apa insyaallah. Ini arti dari labaksa. Terus apa tadi kelanjutnya? Tohurun. Tohurun itu artinya suci. Bersih. Maksudnya apa Ustaz? Insya Allah ini akan membersihkan Anda dari dosa. Subhanallah. Ya. Jadi ini hadis. Kalau orang faham, maka dia ketika mendapatkan musibah berupa sakit, dia akan betul-betul enjoy. Kenapa Ustaz? Karena ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sakit itu, kalau dia mengikuti aturan agama, untungnya double. Untungnya double. Untung yang pertama, la ba'sa. Enggak apa-apa, alias cepat sembuh. Untung yang pertama akan cepat sembuh. Untung yang kedua akan bersih dari dosa. Ya. Orang yang sakit dan tahu etika Islam, dia akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Atau kalau gak dapat salah satunya, akan dapat yang kedua. Misal gak sembuh, sudah didoakan ternyata gak sembuh, masih ada keuntungan yang kedua yang menanti dia. Apa itu? Bersih dari dosa. Makanya para ulama dahulu ketika sakit, banyak di antara mereka bersyukur kepada Allah. Pernah gak jenengan sakit? Untungnya lara, alhamdulillah. Ada enggak? Belum ya. Makomnya urung gudul. Ya, kita belum sampai ke sana. Banyak ulama kita dahulu ketika sakit bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Ngurangi dosa. Bukan alhamdulillah sakitnya, bukan. Kita disuruh minta sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Rasulullah SAW kita diajarin minta sehat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, aku minta maaf. Ya, minta afiyah. Afiyah itu keselamatan, kesehatan. Kita disuruh minta sehat. Makanya yang disyukuri itu bukan sakitnya, tapi yang disyukuri adalah dibersihkannya dari dosa. Dan para ulama kita faham betul bahwa proses pembersihan dosa di dunia dibandingkan proses pembersihan dosa di akhirat, berat mana? Berat di akhirat. Proses pembersihan dosa di dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan proses pembersihan dosa di akhirat. Ustadz, kanker sekalipun, kanker sekalipun. Orang kena kanker stadium tinggi, stadium 4. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Sakitnya berapa tahun? Orang kalau sudah stadium 4, biasanya dokter mengatakan ini paling usianya tinggal sekian bulan. Berarti kan setelah itu selesai. Katakanlah sama dokter ini 6 bulan sudah usianya. Prediksinya, prediksi dokter. Belum tentu benar. Namanya juga prediksi. 6 bulan, setelah itu selesai. Kalau proses pembersihan di akhirat, satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Di mana itu? Di neraka. Jamaah, di neraka. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Itu kalau satu hari. Kalau dibersihkannya seminggu. Kalau dibersihkannya sebulan. 30 ribu tahun. Sakitnya kayak kanker, Ustaz. Gak ada apa-apanya, jemaah sekalian. Sakitnya itu kata Rasul SAW yang paling ringan adalah orang yang di bawah kedua telapak kakinya dikasih bara api mengakibatkan apanya? Otak yang ada di kepala ini mendidih. Itu yang paling ringan. Proses yang paling ringan membersihkan dosa di neraka seperti itu. Pernah dengar orang sakit otaknya mendidih? Makanya orang yang sakit dan tahu etika Islam, maka dia akan beruntung. Beruntung double. Apa tadi? Sembuh. Yang kedua, bersih dari dosa. Sudah. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya. Ya, tadi yang saya pernah, yang tadi sempat saya sampaikan, orang Arab Badui tadi, ya, ora apa-apa, terus apa? Ora apa-apa, kepriwe. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari membesuk orang Arab Badui yang sedang sakit. Kata Ibnu Abbas, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala." Kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membesuk orang yang sakit, beliau berkata, apa perkataan beliau? La ba'sa tahurun insyaallah. Jadi doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan tahurun, ya. Yeah. Tohurun, tohurun itu ya tadi bersih, suci. La baksa tohurun, kata dia. Kata ente enggak apa-apa. Ini jawabannya orang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan tohurun, ya bersih insya Allah. Maka orang Arab Badui itu kemudian menimpali, kalla enggak, kata dia. Subhanallah. Orang Arab Badui itu memang mereka itu agak keras kepala. Agak keras kepala. Ya nek bahasane wong gunung lah, ya. Wong gunung. Jadi hidupnya di padang pasir gitu ya. Jauh dari ya mungkin peradaban, walaupun mereka punya akhlak-akhlak yang baik-baik, akan tetapi mereka itu dominan kerasnya, ya, dominan apa? Kerasnya. Bahkan kadang-kadang terbawa sampai sekarang. Ya, saya pernah melihat ada orang melihat dengan mata kepala saya sendiri bawa anak, ya, bawa anak ketika haji itu masih kecil, anaknya paling 4 tahun gitu, 3 tahun. Yang dipegangi tangannya gitu. Ya. Jadi yang dipegang itu tangannya. Kan anaknya ini kan capek mungkin ya, jalan jauh kan, nangis, nangis, nangis. Akhirnya dia ngambek kan, ngambek, akhirnya dia duduk sama bapaknya, tetap aja. Ibunya kalau enggak salah, ibunya atau bapaknya saya lupa. Saya sama aja ibunya atau bapaknya. Langsung diangkat kayak gini. Ayo, mlaku. Ya Allah, ini kayak enggak apa-apa. Kayak bawa ayam, masyaallah. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Maka ketika mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW doakan seperti itu, dia mengatakan, enggak, kalla, enggak seperti apa yang kamu katakan Muhammad. Ya, kondisi saya tidak seperti apa yang engkau katakan. Bal hiya huma tafur ala syaikhin kabir. Yang aku rasakan ini adalah demam yang mendidih. Saking apa nih? Saking panasnya, kata dia. Demamku ini sudah sampai mendidih mengenai orang yang sudah tua. Tuziruhul kubur, sebentar lagi akan masuk kuburan, kata dia. Bahasanya dia isperek pacule, ya, kata dia. Enggak seperti yang kamu katakan Muhammad. Kondisinya enggak seperti yang kamu katakan. Saya ini sakit parah, bentar lagi mati. Ini orang sudah didoakan baik-baik, ternyata seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, na'am idzan, ya, seperti yang kamu katakan. Apa maksudnya? Ya, yang dikatakan orang Badui tadi apa? Parah banget, dilamaning, mati. Kata Nabi, ya, pancen kayak gue. Gak banyak ngomong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, kata-kata Nabi SAW ini menunjukkan Nabi ini marah sebenarnya. Nabi ini marah. Ya. Dalam kitab Mirqatul Mafatih dan kitab yang lainnya disebutkan bahwa ungkapan Abi Na'am, ungkapan Nabi SAW, na'am idzan, ya, memang seperti itu. Itu Nabi marah sebenarnya. Tapi yang namanya Nabi marahnya seperti itu, ya. Kalau kita mungkin gimana? Tok, doakan mati sisan. Nabi enggak, sama sekali enggak keluar kata-kata itu. Nabi cuma katakan na'am, iya, idzan. Idzan itu artinya ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Titik. Maksudnya ya, Nabi enggak pengin ulangi omongan dia. Nabi cuma ya sudah seperti itu memang. Kamu pengennya seperti itu. Dan ini kata para ulama mengajarkan kepada kita agar kita itu husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi kalau lagi sakit, berbaik sangkalah kepada Allah. Yang bahasa kitanya ini optimis. Ya. Optimis akan cepat sembuh. Ya. Jangan malah pesimis kayak orang Arab Badui tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan sesuatu kepada kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Di dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para muhaqqiq kitab Musnad, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Subhanallah. Kata Allah, aku ini akan berbuat sesuatu kepada hambaku sesuai dengan prasangka dia kepadaku. Kemudian Allah lanjutkan, in dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka seperti itulah yang akan aku berikan kepada dia. Terserah. Sebaliknya, wa in dhanna syarran falahu. Kalau seandainya dia berprasangka buruk kepadaku, maka seperti itu pulalah yang akan aku takdirkan untuk dia. Ngelamar wanita pujaan, husnudzon sama Allah, dia bakalan ditampak, insya Allah ditampak. Tapi kalau mau berangkat, lah kita kayane ora ditampak temenan. Ya. Makanya apa-apa itu bahasa kerennya positive thinking, berpikiran positif. Mahasiswa masuk ujian bisa, ya, insya Allah bisa. Ternyata bisa beneran. Tapi begitu masuk, kita dosennya killer temenan, gitu. Dosennya killer, ini mesti soalnya sulit ini. Begitu masuk ruang ujian, baru melihat pertanyaan pertama, pingsan. Ternyata sulit beneran. Jangan su'udzon, tapi apa? Husnudzon. Jangan seperti Arab Badui tadi. Ya, sudah. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua. Agak panjang. As'alullahal azim. Apa? As'alullahal azim. Kelanjutannya, Rabbal arshil azim. Apa? Rabbal arshil azim. Masih ingat? Masa mati lampu lupa. Apa tadi? As'alullahal azim. Terus? Rabbal arshil azim. An yashfiyaka. Apa? An yashfiyaka. Saya ulangi. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. An yashfiyaka. Monggo, coba bareng-bareng. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. An yashfiyaka. Artinya, as'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung. As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung. Rabbal arshil azim, penguasanya arsh yang agung pula. Aku minta kepada Allah yang maha agung, penguasa arsh yang agung, an yashfiyaka, semoga Allah menyembuhkan engkau. Mana muadzin? Monggo. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi arti dari as'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung, Rabbal arshil azim, penguasanya arsh yang agung pula, an yashfiyaka, semoga dia menyembuhkanmu. Ini hadis dianjurkan untuk dibaca 7 kali. Dianjurkan untuk dibaca berapa kali? 7 kali. Ya. Yeah. Dan Rasulullah SAW berjanji bahwa orang yang membaca doa ini di hadapan orang yang sakit, kalau belum datang ajalnya, pasti sembuh. Pasti sembuh. Ini janji dari siapa? Rasulullah SAW. Janji itu disampaikan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Adhiya Al-Maqdisi, dan Syekh Al-Albani, Di mana Nabi kita SAW bersabda, man ada maridhan lam yahdur ajaluhu. Barang siapa membesuk orang sakit dan ajalnya belum tiba, alias dia masih ditakdirkan oleh Allah hidup beberapa saat lagi, berarti dia ini belum sekarat, belum datang waktu matinya. Barang siapa membesuk orang sakit yang belum saatnya meninggal dunia, qala, sambil dia mengucapkan sab'a miraran, 7 kali, as'alullahal azim, apa tadi? Rabbal arshil azim an yashfiyaka, berapa kali? 7 kali, illa afahullahu min dhalikal marad, pasti Allah akan sembuhkan orang tadi dari penyakit tersebut. Pasti. Maka jangan puas dengan doa yang pendek tadi. Jangan puas dengan doa yang wis apal lah bahasa tahurun insyaallah. Ya. Khusus we kelalen sing ngarep kur gari insyaallah etok nggo. Ya. Terus gimana Ustaz biar enggak lupa? Diamalkan. Diamalkan. Ketemu sama orang batuk-batuk ya. Pilek-pilek, serasrot. La ba'sa tahurun insyaallah. Jadi ora usah nunggu ni lawanu urung ketemu wong sing penyakitnya kanker. Ora usah ditakan nunggu ni wong ketemu penyakitnya kanker. Lihat orang lagi apa? Sakit gigi, ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Lihat orang panuan, la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi doa ini diapakan ya? Sering-seringlah diucapkan, jadi enggak lupa. Jangan puas dengan yang itu. Ini ada doa yang masya Allah, kata Rasulullah SAW, kalau dibaca 7 kali mesti sembuh. Ada yang pernah nyoba? Belum. Habis ini nyari orang sakit ya. Nyari orang sakit ya. Sebenarnya nyari orang sakit itu enggak jauh-jauh, kadang-kadang anak kita, ibu kita, terus istri kita, ya. Kadang-kadang kita ketika mengunjungi orang sakit doakan, tapi istrinya sakit sekasur ora didoakan, iki kepriwe jane iki wong? Istri kita sakit di samping kita, enggak kita doakan. Ya. Insyaallah kalau nyari orang sakit gampang insyaallah. Dan masing-masing kita kayaknya juga punya di rumah, entah tetangganya ada yang sakit-sakit, mungkin sakit-sakit yang tadi ringan-ringan tadi, doakan. Ya. Ustaz. Mungkin ada yang pernah praktek tapi kok enggak sembuh, Ustaz ya? Kok enggak sembuh? Malah besoknya mati, Ustaz. Nah, karena memang sudah ajalnya. Makanya kan tadi dikatakan oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, maridhan lam yahdur ajaluhu, orang yang sakit belum saatnya meninggal. Kalau mau sudah saatnya meninggal, jangan ulangi 70 kali juga meninggal juga. Tapi Ustaz, besoknya enggak meninggal Ustaz, tambah parah Ustaz. Nah, mungkin ada yang keliru. Apa Ustaz yang keliru? Kitanya yang keliru. Keliru apa ya Ustaz? Aku gak buat tulisan, kok bener nanti maca. Bukan itunya Mas. Keliru suasana hati kita saat itu. Kepriwe sih Ustaz maksudnya? Jenengan itu ketika berdoa tidak dengan sepenuh hati. Maksudnya gimana Ustaz? Tidak konsentrasi. Maksudnya gimana Ustaz? Tidak meresapi apa yang jenengan baca. Jadi doanya itu cuma lewat di mana? Di lisan. Tapi kalau misalnya kita baca doanya, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiak. Ya. Jadi betul-betul dengan penuh hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam dengan kondisi kalian yakin dikabulkan. Yakin. Ini yang kurang dari kita nih. Kebanyakan dari kita doa itu ya doa saja. Malah golek donga karo ndeleng jam. Suwe temen sallallahu. Kayak wong zikir bar salat. Subhanallah. Banallah, banallah, banallah. Nah orang ngarep petok, sub. Alhamdulillah ya bukan alhamdulillah, tapi apa? Dulillah. Allahu Akbar apa? Bar. Bar bubar apa nih? Zikir, berdoa itu dinikmati. Kalau bisa subhanallah rasane sejen ya, rasanya beda ketika Anda mengatakan banallah atau sub balapan karo imame sih masalahnya. Imame wis rampung wis pindah mengalhamdulillah ki urung rampung mulai dek bae dikire ya, jadi lebih bisa apa? Lebih bisa meresapi. Dan memang itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya beda. Subhanallah. Loh Ustaz, silakan gosong kayak Ustaz. Mulane nek arep salat di matikan dulu kompornya, ya. Sehingga ketika doa itu, zikir itu nyaman. Termasuk ketika mendoakan orang sakit. Yang khusyuk. Ya. Konsentrasi dengan sepenuh hati. Betul-betul merintih, memohon, menghibah kepada Allah. Dalam kondisi kita hina di hadapan Allah. Karena memang kita hina di hadapan Allah. Kita rendah di hadapan Allah. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter, bukan siapa. Masalahnya kadang-kadang kita ini ketika berdoa masih ada rasa ketergantungan kepada dokter. Ki doktere senior, ahli, bayare larang, obate larang. Kadang-kadang wong itu ketika berobat itu ngelihat harganya. Ki obate larang mesti mari ge. Malah ora mari. Karena ketergantungannya kepada obat. Ya. Jadi ketika kita minta sama Allah, kita tuh minta ya Allah, ini kalau engkau enggak menyembuhkan, enggak akan sembuh ya Allah. Engkau satu-satunya yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang lain ya Allah. Sebagaimana perkataannya para nabi Allah Subhanahu wa taala, wa idza marittu wa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah baca doa ini, kok ternyata malah pasiennya tambah parah sakitnya. Ya, sebelum kita doakan aduh-aduhnya pelan, begitu kita doakan aduh-aduhnya tambah seru. Maka coba koreksi hati kita. Ya. Konsentrasi kita, keyakinan kita, kekhusyukan kita dalam berdoa. Bukan doanya yang salah, bukan janjinya Rasul yang keliru, bukan. Tapi kitanya ini yang masih perlu diperbaiki terus di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktunya enggak cukup ya. Baru cuma dua doa. Berarti yang pendek, yang sedang. Pertemuan yang akan datang yang panjang, agak panjang, enggak panjang. Jadi rasa wedi ora mangkat dadine. Enggak terlalu panjang ya, tambahan dan dawa titik ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.